Mitra Bisnis, salah satu kontroversi yang muncul terkait reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden adalah munculnya posisi Wakil Menteri. Ada pendapat yang mengatakan, posisi ini hanya menambah gemuk birokrasi serta menambah beban anggaran. Meski hal itu telah dibantah oleh Presiden, namun suara-suara yang senada dengan pandangan negatif tentang beban terhadap anggaran masih bermunculan. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, apa benar posisi Wakil Menteri menambah gemuk birokrasi? Nah, mengenai gemuk, ini salah kalau ukuran gemuknya itu dilihat dari penambahan anggaran dalam bentuk fasilitas, mobil, segala macam. Itu komentar pengamat kelas bawah itu yang tidak bisa menghitung atau tidak pernah merasakan besaran skala triliun-triliun. Jadi kalau sekian triliun itu kemudian dari APBN itu saja sekitar 1.500 triliun APBN kita, terus penambahan itu katakanlah hanya 100 miliar, kalau achievement, prestasi yang didapat itu jauh lebih besar, tidak ada masalah itu. Perusahaan besar itu biasa mengeluarkan modal kerja dalam bentuk human investment seperti itu dengan perolehan yang sangat besar. Persoalannya bukan di gemuk anggarannya, persoalannya adalah penambahan itu membawa kebaikan efisiensi dan efektivitas kerja nggak? Efisiensi itu dalam pengertian kinerja, bukan dalam pengertian anggaran gitu. Tapi Pak Her, menurut visi Bapak, apakah efisiensi dan efektivitas kerja itu bisa tercapai? Ya, pada akhirnya kembali kepada menterinya. Kalau menterinya berani mengendalikan, kamu orang kedua, kamu melaksanakan kebijakan dan visi-visi saya, bukan sebaliknya gitu. Bukan membangun kerajaan sendiri gitu. Nah, ada dua kondisi ekstrim kemudian, wamennya menjadi tidak berfungsi sama sekali, atau wamennya menjadi kuat kalau dia punya keahlian teknis dan punya kemampuan lebih tinggi dari menterinya, ya, dialah yang sebenarnya mengendalikan kementerian itu. Gitu. Demikian Hermawan Sulistio, saya Beri Rahmadi.